Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati ahibba rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan yang tadi bahwa Imam Ahmad pula diriwayatkan dari Ali ibn Abi Khalid bahwa aku menyampaikan kepada Imam Ahmad bahwa syekh ini, yakni orang tua, tetanggaku, dan aku sudah melarang dia. Aku sudah jelaskan kepadanya agar tidak dekat-dekat kepada Harith Al-Muhasibi yang juga dijarah oleh Imam Ahmad, ditahdir. Namun dia ingin mendengar langsung darimu, wahai Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menyampaikan nasihat kepadanya, la tujalishu, jangan kamu bermajlis dengannya. Imam Ahmad ditanya oleh orang tua ini, ma taqulu fi, apa sih pendapatmu tentang Muhasibi? Kenapa engkau tahdir? Kenapa engkau? Kata Ali ibn Abi Khalid, maka mendengar itu aku melihat Imam Ahmad merah wajahnya, marah, dan keluar urat-urat saraf di lehernya dan memerah atau melotot kedua mata Imam Ahmad. Kata Ali, sampai-sampai aku gak pernah melihat Ahmad seperti itu marahnya. Lalu beliau pun sambil mengibaskan tangannya mengatakan, "Dzaka fa'alallahu bihi wa fa'al." Orang itu, yani Harith Muhasibi, dia itu begini, dia itu begini, sebutkan kesesatannya. "Laisa ya'rifu dzaka illa man khabarahu wa 'arafahu." Gak akan tahu penyimpangannya Harith Muhasibi kecuali orang-orang yang faham betul dan lama, artinya tahu liciknya dan syubhat-syubhatnya Muhasibi. Hati-hati makanya kamu darinya. Jalasahul Mughazili wa Ya'qub wa fulan wa fulan, fa akhrajahum ila ra'yi jahm halaku bisababi. Hati-hati kata Imam Ahmad. Al-Mughazili sempat dekat dengan Muhasibi. Ya'qub dekat dengan Muhasibi. Fulan, fulan disebutkan korban-korbannya oleh Imam Ahmad. Akhirnya mereka diseret oleh Muhasibi kepada madhab Jahm, yaitu Jahmiyah. Terseret oleh syubhat-syubhatnya Al-Muhasibi. Hati-hati, hati-hati, marah sangat Imam Ahmad. Ini semua gara-gara Muhasibi. Sambil matanya melotot, merah wajahnya, saraf-saraf di lehernya keluar, marah sangat. Kata orang tua ini, tapi Imam Ahmad, Muhasibi ini orangnya juga meriwayatkan hadis, perawi lama hadis, sakin khasyik, orangnya khusyuk, berakhlak lah, menipu. Kadang sering kita jumpai orang-orang seperti ini, sesat tapi menipu orang dari akhlaknya. Senyum, tutur katanya sangat lemah lembut sekali, Masya Allah, orang tergiur sudah melihat penampilannya. Ini orang Masya Allah. Kif ditahdir yang seperti ini? Kif kok dihajar? Orangnya baiknya minta ampun seperti ini. Orang umum baiknya itu, akhlaknya. Wa min kisatihi wa min kisati, orang tua ini nyebutkan dari antara kisah-kisahnya, dia pernah begini, dia pernah, menunjukkan tawadhu'nya muhasibi, akhlaknya muhasibi, dia itu begini, begini, begini. Mendengar itu Imam Ahmad kembali marah dan mengatakan, la yaghurruka khusyu'u walinu, jangan sampai kamu tertipu oleh kekhusyuannya, kelembutannya. La tartarbitan kisi ra'si, jangan sampai kamu tertipu oleh tertunduknya kepala dia. Orang khusyuk kan sambil mungkin zikir-zikir. Rajulun su dzaka la ya'rifu illa man khabarahu, ini orang jelek muhasibi, tetapi tidak akan tahu dia kecuali yang faham betul tentangnya. Licik. La tukallimhu, jangan kamu bicara dengannya. Wala karamalah, tidak ada kehormatan baginya. Kullu man haddatha bi ahadits Rasulillah wa kana mubtadi'an tajlis ilaih. Marah Imam Ahmad. Memangnya kamu ini setiap orang bagimu, setiap orang yang membawakan hadis Rasulullah SAW, walaupun dia itu mubtadi al-bid'ah, kamu duduk bermajlis dengannya? La wala karamah wala nu'ma'ain, enggak begitu, kata Imam Ahmad. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan baginya orang-orang seperti itu. Dan terus kata Ali bin Abi Khalid, Muhammad katakan, zaka zaka zaka, itu orang begini, itu orang begini, begini. Yani kejahatan-kejahatannya dalam menyesatkan orang. Asy-syahid Imam Ahmad mulzim memaksa dan mengharuskan. Kalau enggak kan mungkin mengikuti kaidah mereka, Imam Ahmad seharusnya ya sudah terserah kamu, pokoknya saya sudah nyampaikan. Kalau seandainya agama dan imam-imam itu, seandainya wahasyahum, seandainya mereka itu kayak tokoh-tokoh Islam Nusantara, ya terserah kamu. Yang penting saya sudah nasihati, ya jelas saya sudah mengingatkan bagaimana anda ge, monggo. Enggak begitu Imam Ahmad, marah. Dan marahnya luar biasa, betul-betul terlihat dari fisiknya. Matanya melotot, merah wajahnya. Ghirah, karena kecemburuannya kepada agama Allah. Keluar saraf-sarafnya kayak orang kalau marah dalam urusan pribadinya, ini urusan agama. Sambil beliau kata-katakan tadi, jangan kamu duduk dengannya, jangan kamu dekati, jangan kamu datangi, jangan kamu bicara dengannya. Tidak ada kehormatan baginya, tidak ada kemuliaan baginya. Begini, begini, begini. Sambil keras Imam Ahmad, bukan lunak lemah lembut menyampaikannya, marah. Masya Allah. Ghairu mulzim, seperti yang mereka katakan, tidak memaksa, tidak mengharuskan. Ini kalau bahasa mereka, orang-orang seperti Imam Ahmad ini, mereka katakan haula ghulatu tajrih, orang-orang yang ghulu, ekstrim, berlebihan dalam menjarah, dalam mentahdir. Masa sampai sekenceng itu? Jangan didekati, jangan dimajlis dengannya, jangan kamu datangi, jangan kamu ajak bicara. Bahkan Imam Ahmad katakan, jangan kamu ajak bermajlis orang yang bermajlis dengannya. Hulat hada, menurut mereka ekstremis dalam masalah sejarah. Memang Imam Ahmad ini imamnya jamaah tahdzir rahmatullahi alaih. Kan istilah mereka jamaah tahdzir. Ya ini imamnya rahmatullahi alaih. Ini beberapa asar dan riwayat dari para a'immah kita yang menjelaskan kepada kita seperti apa sikap dan manhaj mereka dalam mensikapi orang yang diketahui menyimpang dari manhaj salaf, dan bagaimana pula kepada orang yang tetap saja bermajlis dengannya. Bermajlis, perhatikan itu, belum sampai level membela, belum sampai level mengecam dan memerangi, membidik orang-orang yang menjarah dan mentahdir mereka, sebatas bermajlis. Bas. Sudah seperti itu Imam Ahmad sikapnya. Itu imam kita. Had, imam kalian siapa? Kalian mengaku salafi, mengaku alusunah. Had, tunjukkan imam siapa yang seperti kalian, akan kita ikuti, akan kita panuti. Ulama siapa, imam siapa? Dari tadi kita sebutkan Sufyan Thauri, Malik ibnu Anas, Ahmad, fulan, fulan, a'immah, para ulama. Mereka adalah masahibud dujjah, penerang, lampu di kala kegelapan bagi umat ini, menunjukkan jalan siratul mustaqim. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka ini yang diberi hidayah oleh Allah, dan dengan hidayah mereka itulah berteladanlah kalian kepada mereka. Itu teladan kita. Hat, teladan kalian siapa? Dari a'immah ma'rufin, a'immah salaf. Kalau pengakuan saja gampang, enggak ada sulitnya. Kullun yadda'i waslan bilailah wa laila la tuqiru lahum bidzak. Semua bisa saja mengaku cinta dan kekasihnya Laila, tetapi semuanya diingkari oleh Laila. Termasuk subhat atau kaidah mereka pula, yang ini juga sering mereka pakai, bahwa ucapan seorang alim jarah kepada seseorang atau kelompok golongan tertentu itu bisa diterima dengan syarat lagi, syarat lagi, dengan syarat kalau kamunya muqtani, an iqtina. Muqtani itu puas, dalam artian ya saya puas, tahu sekarang saya betul mereka itu sesat. Artinya kalau kamu gak muqtani, bagi saya gak pas omongannya ini, bagi saya jarah dan tahdiran fulan, alim fulan ini, saya gak puas dengan tahdir darinya, maka boleh bagi saya untuk tidak menerimanya. Jadi syarat diterima, orang harus muktani bagi mereka, harus puas. Iktina itu ya sudah legowo dan puas dengan penjelasannya. Ini pula dari mereka kaidah dan syarat yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, tidak ada dari para a'immah salaf rahimahumullah. dalam perkara ini kaidah ini menjadikan semua ahlul bid'ah baik yang terdahulu zaman-zaman dulu zamannya para a'immah, tabi'in, sahabat ke bawah dan yang di zaman sekarang yang tidak merasa puas dengan bantahan tahdzir sikap dari para a'immah sunnah berarti mereka ma'dzur semua. Enggak salah. Punya udzur. Kenapa merekanya enggak muktani? Kamu kira ahlul bid'ah itu muktani? Diboikot oleh para imam, dibantah, di ini, dihajar, ditahdir, dijarah. Merekanya enggak muktani. Enggak merasa puas, enggak legowo. Mereka ma'dzur semuanya, enggak ada yang salah, enggak ada yang tercela. Dengan kaidah ini semua ahlul bid'ah. Makanya ketika ditanya kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, apakah harus selain iqamatul hujjah dalam menghukumi orang kafir sebagai orang kafir atau mubtadi' sebagai seorang mubtadi' atau fasik sebagai orang fasik, apakah disyaratkan selain penyampaian hujjah kepadanya disyaratkan iqtina? Disyaratkan dia harus puas dengan penjelasanmu. Dan apakah disyaratkan pula betul-betul tersapu habis semua syubhat-syubhatnya? Jawab Syekh Albani, la yalzam. Sama sekali itu tidak harus. Yang yalzam, yang harus itu al-ilm, penyampaian ilmu. Ilmu yang dengannya ditegakkan hujjah. Demikian dalam kaset beliau Silsilatul Huda wan Nur. Ya, jelas kamu sampaikan ilmunya, hujahnya. Dia puas, dia tidak puas, urusan dia. Kalau nunggu puasnya, gak akan ada ahlul bid'ah di dunia ini. Bahkan mungkin gak ada orang kafir. Ma'dzur semua. Long iktina syaratnya. Iktina itu betul-betul puas. Kalau itu dalam perkara apa gitu, masalah dunia misalnya, diterangkan ini begini loh, ini sebabnya begini, sebab dalam ilmu ini begini, dan kalau anu ini begini begini, gimana kamu? Oh iya, sekarang saya puas, saya tahu semua dan betul-betul saya bisa nerima ini penjelasan karena bukti-bukti dan dalil yang disebutkan dari para ahlinya, baru sekarang saya puas. Nah, kalau belum puas begitu, ayat sudah disampaikan, hadis, penjelasan imam, dia enggak muktani. Makanya tidak disyaratkan, kata Imam Al-Albani. Yang disyaratkan itu ilmu, penyampaian hujjah kepada orang yang dimaksud. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, tidak ada pengharusan, baik itu dalam masalah fikhiyah, dalam masalah hukum kepada person, tidak ada pensyaratan ikna tadi, orang itu harus nerima dengan puas dengan ini. Karena dengan itu, dengan pensyaratan itu, al-haq bisa ditolak. Dan orang bisa melindungi kebatilan dan pelaku-pelakunya. Dengan dalih mereka ini belum puas. Gak bisa kamu jarah, gak boleh kamu tahdir, gak boleh kamu sikapi, kamu hajar, karena mereka belum muktani, belum merasa cukup muktani dengan penjelasan yang disampaikan kepadanya. Juga Allah memerintahkan Rasulnya balagh, penyampaian yang dengannya hujjah ditegakkan kepada manusia ini. Tidak Allah syaratkan ikna, orang harus puas. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Ma'idah misalnya 92, fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Kalau kalian berpaling, ketahui kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan, penyampaian yang jelas. Begitu pula dalam ayat 99 Ma'idah, ma'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Balagh, disampaikan. Allah berfirman begini, ayat memerintahkan kalian begini, melarang begini. Hanya itu kewajiban Rasul. Juga dalam Asy-Syura 48, in 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Itu yang Allah wajibkan pada setiap Rasul terhadap kaumnya. Mana ikna? Kalau seandainya itu berpengaruh dan syarat, tentunya akan Allah sebutkan kewajibanmu adalah menyampaikan dan tunggu sampai umatmu, sampai kaummu merasa puas dengan penjelasanmu. Gak ada Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan kewajibanmu menyampaikan, sampaikan. Hanya itu kewajiban Rasul kami. Terbukti umatnya gak merasa puas. Bagi kami, kamu adalah pendusta, kata kaumnya kepada para nabi. Bagi kami, kamu adalah begini, gak ada yang puas dengan penjelasan para nabi. Apa kemudian mereka uzur di hadapan Allah? Terbukti diazab oleh Allah, disiksa. Na'udzubillah, ketika mereka gak mau tunduk taat kepada Rasulnya. Berapa kaum sudah? Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, Aikah, Tubba', dan yang lain-lainnya sudah sekian banyak contoh di umat-umat terdahulu. Gak ada yang merasa puas, gak ada yang mutanik dari penjelasan umat nabinya, Rasul yang Allah utus kepada mereka. Itu juga yang menjadi perkara syubhat mereka, karena juga perkara qona'ah. Orang itu merasa puas, itu kan masalah hati, masalah kolbu. Orang itu puas atau tidak, muktanik betul atau enggak, enggak bisa dijadikan patokan. Masalah hati dari mana bisa diketahui muktani atau enggaknya? Hukum syariat itu selalu ala zahir, sebatas yang tampak. Karena qona'ah itu identik dengan ridho, kata Ibnul Faris tentang makna qona'ah. Qona'ah itu maknanya ridho. Dan itu amalan kolbu, sulit untuk dideteksi dan dipastikan. Maka bagaimana bisa diketahui bahwa orang ini ridho atau enggak, qona'ah muktani atau enggak dengan penjelasan yang disampaikan padanya. Selain seperti tadi bahwa para imam dan para ulama sunnah tidak ada yang mensyaratkan qona'ah ini. Ini dari mereka belakangan ini, para du'atul dalalah, dai-dai kesesatan, yang nambah-nambah syaratnya sendiri. Orang harus muktani, orang harus muktani. Kamu menasehati seorang hizbi atau muta'asib misalnya, ya akhi, ikhwan muslimin itu misalnya sesat, telah dijelaskan oleh para ulama sunnah kesesatan mereka itu begini, begini dalam politik, Syahid Kutub mencela Nabi, begini, begini. Mungkin dia marah, tersinggung, gak puas nih dengan penjelasanmu. Kamu gak boleh sama mereka ini. Apa ma'dzur ini orang? Kamu sudah nasihati, kamu sudah jelaskan Syiah itu begini, begini, begini. Depan orang yang fanatik kepada mereka, senang, cinta, na'udzubillah, gak puas dengan penjelasanmu, gak muktani, gak ridho dia, malah marah. Kamu yang sok benar sendiri, kamu surga emangnya bagi golonganmu tok. Begini, begini. Ma'dzur ini orang karena tidak qona'ah, tidak puas dengan penjelasanmu. Akhirnya banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan jelek dari syubhat dan juga kaidah-kaidah lemah yang mereka rekayasa tanpa ada rujuk kepada para imam dan para ulama. Dari mana mereka datangkan kaidah ini? Makanya kata Imam Ahmad, dan ini penting ya ikhwan, iyyaka an taqul fil mas'alah laisa laka fiha imam. Jangan kamu berbicara sesuatu dalam agama sementara kamu tidak punya imam yang mendahului kamu. Pendapatmu ini pendapatnya siapa? Imam siapa yang kamu tiru? Siapa panutanmu dalam perkara agama ini? Oleh sebab itu jelas kaidah-kaidah mereka yang kita sebut dari awal enggak ada imamnya. Entah dari mana syaitan bisa membisikkan kepada mereka. Makanya bukan teranggap agama sesuatu itu yang muncul di benakmu sendiri, ada di kepalamu, sementara itu enggak ada di benak para ulama, enggak ada di kepala para ulama. Enggak ada ulama min zaman, dari zaman sahabat, enggak ada satupun yang mensyaratkan qona'ah, orang harus iktina, harus puas, harus ridho dengan penjelasan, enggak ada. Bahkan ayat Quran, bahkan hadis Rasul, enggak ada. Dari mana datangnya? Hati-hati kamu, kata Imam Ahmad, dalam agama, jangan berbicara sesuatu yang itu tidak ada pendahulunya dari kalangan para a'immah. Perkara terakhir mungkin karena waktu, terkait kaidah dan syubhat-syubhat mereka pula yang sering dan selalu terus didengung-dengungkan adalah syarat untuk munasohah. Jadi sebelum orang itu ditahdir, sebelum dijarah, mereka syaratkan harus dinasehati dulu. Kalau enggak kamu zalim. Sering kalau disampaikan ke ustadznya, afan ustaz, ketika ustaz itu mentahdir atau menjarah fulan, sudah antum nasehati. Kan gitu. Kok enggak dinasehati dulu? Baru nanti dijarah. Sudah dijelaskan kepadanya, sudah di antum ada klarifikasi kepadanya, sudah ada duduk munasoha begini begini, sehingga kalau tidak akan dicap sebagai kedzaliman. Ini juga sering dan terus saja mereka angkat. Kembali lagi, ini syarat yang tidak ada di dalam Quran maupun sunnah. Bahkan Quran dan sunnah berlawanan dengan itu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini contoh hadis di Bukhari Muslim, Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha, istri Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah SAW. Perhatikan, dia sampaikan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya pelit. Suaminya, la yu'tini minan nafaqa ma yakfini wa yakfi baniya. Enggak ngasih belanja aku yang cukup untuk aku dan anak-anakku. An hadis, bolehkah aku ambil uangnya begini tanpa sepengetahuan dia? Dosakah aku? Maka Rasulullah katakan padanya, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Langsung Rasulullah fonis, ambil bagimu nafkah, uang belanja yang sekiranya cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Mana kaidah tadi? Na'udzubillah, dengan kaidah itu Rasulullah zalim. Kenapa Rasulullah enggak sebentar, Hindun, aku tak klarifikasi dulu, betul enggak Abu Sufyan itu pelit? Enggak ada klarifikasi dari Rasul. Sebentar, tak nasihati dulu suamimu. Ya, tak panggil, tak dudukkan, tak nasihati, kalau masih terus gitu nanti tak vonis. Ambil uangnya tanpa izin, enggak apa-apa. Enggak ada. Di saat itu juga Rasulullah ditanya, di saat itu juga Rasul berikan hukum, boleh, ambil bagimu. Dan Rasul membenarkan, mentakrir penyampaian Hindun bahwa suaminya pelit, begini, tidak memberi nafkah yang cukup, diterima oleh Rasul SAW. Karena itu berita yang terpercaya. Seorang istri, sahabiyah. Asyahid dalam kaidah tadi, mana penerapannya? Mana munasoha? Rasul enggak menasihati dulu ke Abu Sufyan. Wa illa Rasul klarifikasi dulu, betul enggak Abu Sufyan begitu? Kalau bahasa mereka, tabayun dulu, tabayun, tasabut dulu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa vonis begini. Subhanallah. Rasulullah SAW tergesa-gesa, enggak ada tabayunnya. Sallallahu alaihi wasallam, orang paling takut kepada Allah, manusia paling bertakwa kepada Allah, Rasulullah. Hadis kedua, di riwayat Zaid ibn Arqam di Bukhari, ketika Abdullah ibn Ubay membawakan ayat ini, wala tunfiku ala man inda rasulillah hatta yanfaddu. Juga di ayat la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau kami pulang ke Madinah akan kami usir, yang mulia itu akan mengusir yang hina. Ini yang mereka maukan, wal iyadu billah, munafikin akan mengusir Rasul SAW. Ketika dia bacakan ini kata Zaid ibn Arqam, aku kabarkan ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka bilang begini-begini. Fala manil ansar. Mendengar itu orang-orang Ansar mencela aku, kata Zaid bin Arqam. Mencela aku. Dan Abdullah bin Ubay bersumpah-sumpah bahwa tidak mungkin itu dikatakan olehnya. Maka aku pulang ke rumah, lalu aku tidur, kata Zaid. Lalu aku dipanggil oleh Rasulullah SAW. Aku datangi. Rasul sampaikan kepadaku, innallaha qad sadaqaka. Allah membenarkan kamu, wahai Zaid. Dan turun terkait itu ayat berikutnya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu, sampai ayat seterusnya. Lain roja'na ilal madinati layukhrijannal a'azzu minhal adzal. Diabadikan itu dalam Quran. Dibenarkan pernyataan kabar dari Zaid ibn Arqam terkait ucapan munafikin yang beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ini menunjukkan bolehnya penyampaian sesuatu yang itu semula tidak boleh disampaikan, dan itu bukan termasuk ghibah, bukan termasuk namimah, karena yang dikehendaki adalah kemaslahatan, bukan mafsadah. Zaid cemburu kepada Rasulnya, marah ketika dikatakan beliau orang yang terlebih hina, akan diusir, dikeluarkan dari Madinah oleh munafikin, orang yang lebih mulia. Asy-syahid, tidak ada munasohah dalam ayat, dalam hadis. Kemudian sebentar didudukkan dulu mereka, dinasehati dulu, tidak ada. Begitu pula kisah di Sahih Muslim dari sahabat, ketika Yahya ibnu Ya'mur dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari, keduanya ketika keluar Ma'bad al-Juhani dengan bid'ahnya Qadariyah, pengingkaran takdir, mereka berangkat haji atau umroh untuk bisa bertemu dengan sahabat. Mereka rujuk kepada para ulama kibar di masanya, ada sahabat, mereka itu yang mereka kejar. Al-Muhim, mereka temui Abdullah bin Umar, disampaikan kalau Ma'bad al-Juhani, orang-orang Qadariyah di Basra bilang begini-gini, gak ada takdir, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Nah, marah Ibn Umar mendengar ini. Lalu Ibn Umar katakan dengan marah, kalau kalian temui mereka, sampaikan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, antipati, barok. Mereka pun telah berlepas diri dari Ibnu Umar, dan sungguh sampaikan ke mereka, kalau mereka infakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian beliau bawakan hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, ma'ruf. Asy-syahid Ibnu Umar marah dan keras, barok dari mereka, nafkah mereka gak akan Allah terima, hatta segunung Uhud emas kalau mereka mengingkari takdir ini. Asy-syahid, mana munasoha Ibnu Umar? Kok enggak, ya nanti dulu kita dudukkan dulu Ma'bad Juhani, kita panggil, kita nasehati dulu, baru nanti saya tahdir kalau nggak nerima. Saya jarah. Nggak ada dari Ibnu Umar. Salah Ibnu Umar. Ghulatu tajrih, ekstremis dalam masalah menjarah mentahdir Ibnu Umar, sahabat yang mulia. Wala klarifikasi. Sebentar nanti tak klarifikasi dulu. Tak tabayun dulu, betul enggak Mak Bajuhani begitu? Enggak ada. Langsung keluar. Kan yang menyampaikan berita terpercaya. Thiqah. Nah, ini para imam, para ulama yang ada dari zaman sahabat, dari para tabi'in. Lihat para imam Dawud al-Asbahani, atau yang lebih dikenal dengan Dawud al-Zahiri, berusaha untuk menemui Imam Ahmad, minta izin melalui anaknya yaitu Saleh Ibn Ahmad. Disebutkan rupanya ada kedekatan atau apa gitulah antara Saleh dengan Dawud ini, sehingga berusaha Salehnya menutup-nutupi bagaimana caranya supaya ayahnya bisa menemui Dawud. Maka disampaikan oleh Saleh kepada ayahnya, rajul yuridu an ya'tiyaka. Kalau bahasa kita, bah, ada orang tamu mau nemui antum, menemui abah. Qala masmu, hanya Imam Ahmad, jeli beliau, siapa namanya? Namanya Dawud. Kan ditutup-tutup ya. Kalau memang beliau mau dari awal itu di luar ada Dawud Zahiri ingin menemui kamu, kan selesai. Enggak, dia katakan ada orang mau nemui. Siapa? Dawud. Loh, Dawud siapa? Seribu Dawud yang ada. Dawud. Imam Ahmad jeli, tanya lagi, minain? Dawud dari mana? Dari Asbahan. Asbahan ini beliau. Maka marah Imam Ahmad kepada anaknya, kata Imam Ahmad, ayu syai' sona'tahu, apa-apaan kamu ini? Ini kenapa kamu samarkan Dawud Zahiri sedemikian rupa? Al-Muhim, setelah Imam Ahmad tahu betul itu adalah Dawud Al-Zahiri, kata Imam Ahmad, kataba ilayya Muhammad ibnu Yahya An-Naisaburi, bahwa Muhammad bin Yahya An-Naisaburi telah menulis kepadaku, mengirim kepadaku tulisan menyatakan bahwa Dawud menyatakan Quran muhdats, makhluk, fala yakrubni, maka jangan dia mendekat padaku, jangan sampai masuk kepadaku, jangan kau kasih izin. Karena Muhammad bin Yahya telah menyampaikan kepadaku bahwa Dawud ini mengatakan Quran muhdats. Datang Saleh kepada Dawud, begini-begini, kata Dawud, diingkari oleh itu, enggak, aku enggak pernah bilang begitu, itu dusta, enggak benar, begini-begini. Kata Saleh kepada ayahnya, wahai abah, Dawud mengingkari, enggak betul itu yang dinisbatkan padanya. Ini sekarang orangnya ada. Kalau mereka nuntut masalah klarifikasi, kan semestinya waktunya Imam Ahmad klarifikasi. waktunya untuk tabayun. Betul enggak kamu ini bilang Quran muhdats? Ada yang menyampaikan Muhammad bin Yahya, kalau kamu katakan Quran muhdats. Nah, bukan begitu Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad setelah dikatakan oleh anaknya, Daud mengingkari, enggak betul itu, dia dustakan. Kata Imam Ahmad, Muhammad ibn Yahya asdaqu minhu. Kata Imam Ahmad, bagiku Muhammad bin Yahya lebih aku percaya darinya. La ta'zan lahu fil masir ilayya. Jangan kamu beri dia izin untuk menemui aku. Jangan dia mendekat padaku. Masya Allah. Imam Ahlussunnah. Bagi mereka ini hulat tajri. Nah, semestinya kesempatan Daudnya ada, mbok ya dinasihati dulu. Kesempatan bagi Imam Ahmad untuk nasihati. Suruh masuk sini tak nasihati. Atau tak klarifikasi dulu betul enggak dia begini, begini. Ya ada semuanya. Salah Imam Ahmad. Enggak ngerti syariat Imam Ahmad. Enggak ngerti sunnah. Enggak ngerti tabayun. Imam Ahlus Sunnah ini enggak ngerti tatabut. Wala mengerti tentang arti munasoha, orang harus dinasihati dulu dan seterusnya. Wah, kalian yang lebih ngerti, kalian yang lebih sok faham agama ini, sok lebih perhatian, lebih rahmat kepada orang, sehingga harus klarifikasi dulu, harus tabayun dulu, harus dinasihati dulu. Masya Allah. Bahkan orang-orang seperti Ali Hasan ini mengatakan dia tidak akan menjarah atau mentahdir orang sampai dia sendiri yang menjelaskan padanya. Yani kalau masyayikh sudah berbicara, para ulama telah membantah fulan begini, fulan itu begini, gak diterima. Dia harus temui fulan ini, dia harus nasihati sendiri. Kalau dia tahu bahwa ini mu'anid, nentang, ini baru dia nanti akan. Subhanallah. Cara siapa ini? Lihat Imam Ahmad. Beliau dinasihati oleh Muhammad bin Yahya Naisaburi bahwa Dawud Al-Zahiri mengatakan Quran muhdats. Sikap Imam Ahmad diterima. Bukan kemudian, anak gak muktanik, gak puas dengan penjelasan Muhammad bin Yahya, anak harus duduk dulu sama Dawud, akan anak lihat seperti apa dia, dia akan anak nasihati, anak klarifikasi, nolak. Dari mana semua itu? Imam Ahmad ringkes. Masya Allah, rahmatullah alaih. Jangan kamu masukkan, jangan mendekat kepadaku. Muhammad bin Yahya mengatakan dia begini. Anaknya masih berusaha, tapi itu diingkari oleh Dawud. Dawud enggak membetulkan itu, dia mendustakan itu. Muhammad bin Yahya lebih aku percaya. Lebih thiqah daripada dia. Selesai, tertutup. Begitu manhaj imam para ulama sunnah. Sehingga muncul pertanyaan, kalian ini ngaku-ngaku ahlu sunnah, manhaj salaf, salafi, salafi, salafi siapa? Salaf siapa yang kamu contoh? Ulama salaf mana yang jadi panutan kamu? Dan hat tunjukkan seperti siapa? Alhamdulillah panutan kita jelas para a'immah. Para ulama yang masyhurin dalam istiqomahnya dan pembelaannya kepada sunnah. Yang jelas, jangan mudah terkecoh, jangan mudah tertipu oleh slogan-slogan belaka, oleh pengakuan-pengakuan belaka. Pengakuan gampang bisa diakui oleh siapapun. Tapi kenyataannya, realitanya, seperti apa manhaj salaf itu? Seperti apa para a'immah? Begini mereka. Quran seperti ini, sunnah seperti ini, para ulama salaf begini. Cocokkah mereka dengan ini semua? Cerminkan. Sehingga kamu tahu siapa yang jujur dalam penisbatan dirinya kepada salaf, siapa pula yang berdusta. Nasallallahu alaihi wasallam.